Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadis al-khamis wa sittun. Dahina min al-fawaid? Qara'naha? Jayyid. Al-hadis al-khamis wa sittun ba'd al-mi'ah. Hadis yang ke-165. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan janazah hingga disalatkan atasnya, falahu qiratun, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha, dan siapa yang menyaksikannya, hatta tudfana, sampai dikuburkannya, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila, wa mal qiratan, dikatakan apa itu dua qirat? Qala mithlul jabalaini al-azimain, mithlu al-jabalain al-azimain, seperti dua gunung yang besar. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan, asgharuhuma mithla jabali Uhud, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Sedangkan gunung Uhud sudah besar sekali dan panjang, tinggi, panjang. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, Allah tabaraka wa ta'ala latifun bi'ibadih. Allah tabaraka wa ta'ala maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Wa yuridu an yuhayyi lahum asbab al-ghufran, maka Allah menghendaki, ingin yuhayye, mempersiapkan untuk mereka asbabul ghufran, sebab-sebab ampunan. La siyama 'inda mufaraqatihim ad-dunya, lebih-lebih lagi khususnya ketika berpisahnya mereka dari dunia, ketika wafatnya. Allati hiya darul 'amal, yang merupakan darul amal, dunia yang merupakan tempat untuk beramal. Ini lebih-lebih lagi ketika mereka meninggalkan dunia yang merupakan tempat beramal. Ila darin yutwa fiha sijillun atau sijillu a'malihim, meninggalkan tempat beramal, ila darin, ke tempat yang lain, yang yutwa fiha sijillu a'malihim, yang digulung di sana catatan-catatan amal mereka. Walidha fa innahu habba 'ala as-salati 'ala al-janazati wa shuhudiha. Oleh karena itu, karena Allah ingin mempersiapkan untuk mereka sebab-sebab ampunan, khususnya ketika setelah wafatnya meninggalkan tempat beramal ke tempat catatan. فَإِنَّهُ حَضَّ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ, maka Allah menganjurkan, menyuruh untuk menyolatkan jenazah. وَشُهُودِهَا, dan menyaksikan jenazah. لِأَنَّ ذَلِكَ شَفَاعَةً تَكُنُ سَبَبًا لِلْرَحْمَةِ, karena itu merupakan syafa'ah, dukungan doa. تَكُنُ سَبَبًا, yang akan menjadi sebab lirrahmah, akan menjadi sebab terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'ala liman salla 'alaiha qiratan min ats-thawab, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala bagi siapa yang menyolatkan jenazah satu qirat min ats-thawab. Wa liman syahidaha hatta tudfan, dan bagi siapa yang menyaksikannya hingga dikuburkan, mendapatkan qiratan akhir, mendapatkan satu qirat lagi. Wa hadha miqdarun min ats-tawab 'azim wa ma'lumun qadruhu 'inda Allah ta'ala. Kalimat qirat adalah miqdarun min ats-tawab, ukuran pahala. Ma'lumun qadruhu 'inda Allah. Ilmu tentang kadarnya seberapa hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat mithla jabal al-Uhud atau yang paling ringannya asgharuha atau asgharuma, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Artinya lebih dari gunung Uhud. Itu kalau digambarkan dalam bentuk benda, tentunya pahala yang Allah berikan pada mereka dalam sekian banyak bentuk. Kenikmatan, keridhaan, jannah, ampunan ila akhirnya. Falamma khafiya 'ala as-sahabah. Karena tersamar di kalangan para sahabat beberapa atau berapakah ukuran satu qirat. Khafiya 'alaihim miqdaruhu, tersamar atas mereka ukuran satu qirat. Maka mereka pun bertanya. Qarrabahu an-nabi, maka Nabi pun memberikan takrib. Maka kalimat ini tidak bertentangan dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah a'azakumullah. Mungkin ada yang menjawab, tapi kan Nabi tahu. Bukan. Nabi memberikan takrim, pendekatan seperti gunung Uhud lebih. Asgharuhuma, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Saya lebih besar lagi. Hadihi barakallahu fikum nau min at-taqrib. Takrib, pendekatan, pemahaman. Bukan kepastian jawaban. Karena kepastiannya, la ya'lamuha illallah. Qala, harrabahu an-nabiyyu ila afhamihim bi anna kulla qiratin mithla al-jabal al-'azim. Beliau memberikan pendekatan kepada pemahaman-pemahaman mereka bahwa setiap satu qirat seperti gunung yang besar. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis awalan al-fadlul 'azim fi shalati 'ala al-janazah wa tashyi'iha hatta tudfan. Faedah pertama, keutamaan yang besar dalam menyolatkan jenazah dan mengantarkannya sampai dikuburkannya. Wa qad dhahaba jumhurul ulama ila anna al-mashya amamaha afdal. Disebutkan oleh para ulama, jumhur, kebanyakan para ulama, bahwa berjalan di depan jenazah afdal. Qala Ibn al-Mundhir innahu thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Aba Bakr wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma kanu yamshuna amamal janazah. Ikhwani fi din a'azakumullah, disebutkan oleh Ibn al-Mundhir bahwa telah sabit riwayatnya bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma kanu yamshuna amamal janazah, mereka berjalan di depan jenazah. Barakallahu fikum. Disebutkan riwayat-riwayat yang lain bahwa para sahabat mengiringi jenazah. Artinya boleh mengiringi jenazah, dan yang afdal sebagaimana disebutkan oleh jumhur adalah di depan jenazah kalau yang berjalan kaki. Syekh Al-Albani menyatakan kecuali yang berkendaraan. maka di belakang jenazah. Dengan ini tahulah kita kesalahan yang sudah kaprah, bahwa mereka justru berjalan di belakang jenazah. Kemudian kendaraannya motor segala macam di depan jenazah. Terbalik. Jenazah ini kalau di depan orang berkendaraan atau di depannya ada orang berkendaraan, maka mereka akan berjalan dengan cepat. Dan ini akan tertinggal. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dibalik, orang yang berjalan di depan, yang berjalan kaki, maka mereka yang berkendaraan, motor misalnya, atau mobil dan terusnya, mereka mengimbangi jenazah ini. Dan orang yang berjalan tidak akan lebih cepat dari orang yang membawa tandunya. Wa bihadha barakallahu fikum minas sunnah tashyi'il janazah bil masyi, termasuk sunnah mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki. Dari mana kita ambil bahwa saat itu bukan tidak ada kendaraan? Ada kendaraan, tetapi jenazah tidak dibawa dengan kendaraan. Kendaraan mereka dalam keadaan di belakang mengiringi jenazah. Berarti salah juga mereka-mereka yang dari tempat kematian atau tempat menyolatkan jenazah langsung berjalan dengan cepat dengan kendaraannya sampai di perkuburan, terus nunggu jenazah. Ini juga sering terjadi. Nunggu jenazah datang. Itu bukan nganter namanya. Mendahului, nunggu di sana, dan itu bukan tasyi'il jenazah. Tasyi'il jenazah adalah mengiringi jenazah. Sehingga boleh di samping kanan, boleh di samping kiri, boleh di belakang, boleh di depan. Tetapi tetap mengiringi jenazah. Yang paling afdal atau yang dicontohkan dalam hadis ini atau dalam ucapan jumhur adalah Abu Bakar wa Umar dan lain-lainnya, dan Rasulullah SAW sendiri berjalan di depan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Tahniyan. Faedah kedua. Anahu yassul lil musalli wal musyayyi' hatta tudfan thawabun la ya'lamu qadrahu illallah. Sesungguhnya akan didapat oleh orang yang menyolatkan jenazah dan juga yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala besarnya, yaitu satu qirat dan satu qirat, qiratan. Siapa yang syahida al-janazah hatta yusalla, falahu qirat. Baik. Waman syahida hatta tudfan, sampai dikuburkan. Ini batu, anggap saja batu. Maka mendapatkan satu qirat lagi. Baik. Maka jangan salah paham dengan apa yang tersebut dalam lafaz tadi, man syahida al-janazah hatta yusalla falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Berarti berapa? Tiga. Hah? Bukan begitu. Siapa yang syahida? Syahida itu tarnya. Hah? Dalam hadis tadi. Siapa yang menyaksikan sampai disalatkan, dapat satu qirat. Siapa yang menyaksikan sampai dikuburkan, dapat dua qirat. Itu maksudnya. Bukan tiga, barakallahu fikum. Tetapi qirat la ya'lamuha wa la ya'lamu qadraha illallah. ثالثا أن في الصلاة على الميت وتشييع جنازته إحسانا إلى الميت. Di dalam menyolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah ada ihsanan ilal mayyit. Ihsanan ilal mayyit. Sikap baik kepada jenazah. Wa ilal musalli wal musyayyi', dan juga ada kebaikan buat orang yang menyolatkannya dan orang yang mengantarkannya. Al mayyit mendapatkan doanya ketika menyolatkan, tapi ketika diantarkan, ketika diurusi, ketika dimandikan, segala macam, itu barakallahu fikum adalah kemuliaan bagi si mayit. Tidak dibuang begitu saja. Tidak terlantar sampai membusuk. Sebagaimana diadabnya kaum Ad, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pokok pohon kurma yang lapuk, enggak ada yang ngurusin. Itu terhina. Barakallahu fikum. Apalagi sebagian agama membakar jenazahnya menjadi abu. Itu juga bukan penghormatan. Justru sebaliknya, adabun qabla adab. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih melarang untuk menyakiti jenazah, apalagi mematahkan tulangnya. Hati-hati ketika kalian menggali kubur, jangan sampai mematahkan tulang yang ada di kubur tersebut, karena itu seakan-akan mematahkannya ketika hidupnya, sehingga harus dihormati, apalagi dibakar. Itu na'udzubillah min dalik, seakan-akan dia membakar ketika hidupnya. Demikian pula barakallahu fikum yang lainnya. Itu yang tadi tafrid, menyia-nyiakan, tidak menghormati jenazah. Sebaliknya ada yang berlebihan terhadap jenazah, dipakai pakaian yang terbaiknya, bahkan ada salon jenazah di pasar Talang sana, salon. Jadi setiap orang yang mati dirias seperti merias pengantin, persis. Setelah dirias rapi, dimasukkan ke dalam peti dengan gantengnya, atau kalau perempuan dengan cantiknya, segala macam, pakai pakaian seperti pakaian pengantin, kemudian masukkan dalam kuburan. Ini hulu, katanya penghormatan. Yang ini ifrat, yang tadi tafriyut. Yang ini ifrat, berlebih-lebihan. Mengapa? Dikubur, dia akan hancur. La faedata fi, enggak ada faedahnya. Kalau ingin memuliakan, hendaklah dimandikan, dibersihkan, dikafani, masukkan ke dalam kuburnya, dan sebelum masukkan dalam kuburnya, disolatkan, didoakan. Semoga Allah ampuni dia. Semoga Allah rahmati dia. Allahumma firrahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu, ila akhir doa. Ternyata di samping kebaikan buat si mayit, dari dua sisinya, sisi penghormatan, kemuliaan, dan sisi doanya untuknya, juga ada ihsan untuk orang yang menyolatkan, mendapatkan qirat, yang mengantarkan, yang memandikan, mendapatkan qirat. Thalithan, rabi'an, fadlullah ta'ala 'alal mayyit. Fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada al-mayyit al-muslim. Al-mayyit al-muslim tentunya. Haitsu hadda 'ala takthiri syufa'a. Di mana Allah menganjurkan, mendorong, bahkan menjanjikan pahala bagi siapa yang mendoakannya. Mendorong, menganjurkan, menjanjikan pahala bagi kaum muslimin agar mereka mau menyolatkan jenazah. Berarti ini adalah fadilah dari Allah untuk jenazah muslimah atau al-mayyitul muslim. Adapun orang kafir tidak disolatkan. Kita tidak ngurusi, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak di... Terus bagaimana, kata Syekh Utsaimin, buang di padang pasir agar tidak mengganggu kaum muslimin bau busuknya. Ini barakallahu fikum berarti fadilatullah atau fadlullah ala man al-mayyit al-muslim barakallahu fikum. Allah menganjurkan untuk memperbanyak syafaat. Syafaat itu orang-orang yang berdoa. Bi ajrin min indih, dengan janji pahala dari sisinya. Yang kelima, anna nisbat ats-tsawab binisbatil a'mal, bahwasanya ukuran pahala sesuai dengan ukuran amalan. Allati yaqumu biha al-'abd, yang namanya pahala sesuai dengan kadar amalannya. Al-jaza'u min jinsil 'amal. Haitsu innahu ja'ala lil musalli qiratan wa lil musalli wal musyayyi' qiratain. Di mana dijanjikan untuk orang yang menyolatkan dapat satu qirat, sedangkan yang menyolatkan dan mengantarkan mendapat dua qirat. Ini yang saya terangkan tadi. Berarti kalau menyolatkan saja dapat satu qirat. Kalau menyolatkan dan mengantarkan dapat dua qirat. Barakallahu fikum. Maka yang dimaksud dari hadis tadi, man syahida janazata hatta yusalla falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Maknanya seperti itu. Kalau menyaksikan saja sampai memandikan saja, tidak mengantarkan, satu qirat. Tetapi karena dua amalannya dilanjutkan dengan mengantarkannya sampai dikuburkan, maka tentunya mendapatkan pahalanya juga dua. Besarnya seperti apa tidak tahu. Tetapi dua, balasnya pun dua. Barakallahu fikum. Ziaratul kubur. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, az-ziarah tanqasimu ila qismain. Dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah faedah ini, karena min haqqihi, sepantasnya untuk dimasukkan dalam bab ini tentang masalah yang berkait dengan mayit, dengan jenazah, yaitu ziarah kubur. Tetapi wallahu ta'ala alam, mungkin beliau Al-Maqdisi rahimahullah tidak mendapatkan hadis yang sudah dia bikin syaratnya, syaratnya yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, sehingga tidak dibahas. Tetapi itu berkait sangat penting sehingga ditambahkan dalam faedah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ziarah tanqasimu ila qismain. Ziarah kubur itu ada dua jenis. Ada ziaratun syar'iyyah wa ziaratun bid'iyyah. Ada ziarah kubur yang syar'i, ada ziarah kubur yang bid'ah. Fa ziarah asy-syar'iyyah yaqsud biha as-salam ala al-mayyit wa ad-du'a ilahu bimanzilati as-salati ala janazatihi. Adapun ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang tujuannya adalah memberi salam terhadap mayit atau terhadap orang-orang yang dikubur dan mendoakan baginya. Kedudukannya sama seperti mendoakan jenazahnya ketika sebelum dikubur. Maka tidak mengapa itu adalah syar'i untuk mendatangi kuburan, memberi salam dan mendoakan. Baik. Sahih? Ya jelaslah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masalah sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Namanya ucapan selain ucapan Allah dan Rasulnya bisa benar bisa salah. Barakallahu fikum. Bisa raji bisa marju. Kalau tidak menyatakan salah paling tidak marju. Karena sebagian ulama menyatakan doa bisa di rumah. Bahkan bisa mendoakan jenazah di tempat yang lebih afdal. Ketika kalian di masyair, ketika haji. Masyair, tempat-tempat di mana Allah SWT memuliakan tempat tersebut, seperti di Arafah, pada hari Arafah. Itu lebih afdal lagi. Mendoakan jenazah bisa apa enggak? Tanpa ada jenazahnya bisa. Berarti bagaimana ini? Sebagian para ulama menyatakan bahwa tujuan ziarah yang syar'iyah adalah mengingatkan kepada kematian. Karena Nabi SAW menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahilah. Karena sesungguhnya dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian pada kematian. Tetapi bukan berarti tidak boleh berdoa, boleh berdoa. Sehingga kalau bicara tentang sunnahnya yang dilakukan ketika ziarah kubur apa? Memberi salam dan mendoakan. Baik, memberi salam dan mendoakan. Kalau ingin mendoakan, tidak harus ke ziarah kubur. Kamu bisa mendoakan di mana saja, di rumah dan sebagainya. Demikian pula barakallahu fikum mengucapkan salam. Berarti saya ulangi bahwa ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Ziarahilah, kasungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Baik, bagaimana caranya ziarah yang syar'iyah? Caranya ketika kamu masuk ke perkuburan, kamu ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian mendoakan mereka. Bitta'mim wa bittakhsis. Silakan. Bitta'mim artinya dengan mengucapkan kepada semua yang dikubur, semoga kalian semua dirahmati oleh Allah dan sebagainya. Atau bitakhsis, karena engkau melihat di sana ada kuburan bapakmu atau ibumu atau keluargamu, maka engkau doakan mereka secara khusus. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'asih madkhalahu. Al-mukhatab huwallah. Yang diajak bicara dalam doa tadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mereka yang salah datang ke kuburan bapaknya atau ibunya, kemudian mengajak bicara yang dikubur dengan doa. Tapi saya tidak meminta pada dia, iya, tetapi alamatnya yang salah. Engkau wahai ibuku, semoga engkau begini, semoga engkau begitu. Kan saya doakan pada Allah juga. Ya, tetapi mukhatabnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ampunilah ibuku. Begitu kalimatnya. Karena al-mayyit tidak bisa lagi diajak bicara. In qata'a amaluhu. Terputus amalan-amalannya. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Berarti yang dimaksud oleh beliau, kita nuhsinu dhannu bihi rahimahullah, bahwa ini adalah ziarah yang syar'iyah, hanya memberi salam dan berdoa. Begitu maksudnya. Hanya memberi salam dan berdoa. Maka hukumnya sama seperti mendoakan ketika hidup. Kama huwa thabata fi sahih anna Nabi SAW kana yu'allim ashabahu idza zaru al-qubur. Nabi SAW mengajarkan pada mereka ketika mereka ziarah kubur untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa yarhamullahu mustaqdimina minkum wal mustaakhirin nasalullaha lana wa lakumul afiyah allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Yang isinya atau maknanya ucapan salam kepada ahli diyar. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan muslimin dan mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian dan Allah akan merahmati al-mustaqdimina minkum, orang-orang yang terdahulu dari kalian dan juga yang belakangan. Wa nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan afiyah atas kami dan kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Ya Allah, jangan haramkan kami atas pahala yang mereka dapat. Yani ingin mendapatkan pahala seperti mereka. Ya Allah, berilah kami pahala yang seperti mereka. Dan jangan fitnah kami sepeninggal mereka. Mereka telah berangkat lebih dulu. Kalau datang fitnah, apakah mereka mendapatkan atau tidak? Tidak. Mereka tidak mengalami. Itu makna wala taftinna ba'dahum, jangan fitnah kami sepeninggal mereka. Jadi jangan kami diberi fitnah sepeninggal mereka. Waghfir lana wa lahum, ampunilah kami dan mereka. Wa amma ziyarah al-bid'iyah, yang kedua ziarah bid'iyah. Fa misal qasdu qabrin aqasdu qabri ba'd al-anbiya as-salihin lis-salati 'indahu. Ziarah yang bid'iyah seperti ziarah ke kubur nabi atau kubur orang soleh untuk salat di sisinya atau berdoa di sisinya atau berdoa dengannya atau talabul hawaij atau meminta hajat-hajat keperluan-keperluan padanya atau talabaha minallahi ta'ala 'inda qabri atau memintanya kepada Allah dari sisi kuburnya aw istighatsah bihi wa nahwi dzalik atau meratap beristighatsah di sisinya. Fahada minal bid'i allati lam yaf'alha ahadun minas sahabah, maka ini adalah kebid'ahan yang tidak dilakukan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat. Wala tabi'in, tidak pula dari kalangan para tabi'in lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Bal qad naha 'an dhalika a'immatul muslimin al kibar, bahkan dilarang oleh para imam-imam kaum muslimin yang besar. Ikhwan ibn na'azakallah, lihat yang dilarang. Yang bid'iyah biasanya adalah untuk sholat di sisinya atau berdoa di sisinya. Tadi ketika kita ziarah yang syar'i kan kita berdoa pula di sisinya. Bukan begitu? Doa apa enggak doa? Doa di sisinya kan? Kenapa di sini enggak boleh doa di sisinya? Doa indahu, doa di sisinya. Yang bid'ah adalah doa di sisinya karena merasa atau menganggap dengan keyakinan yang salah kalau di dekat kuburan nabi lebih makbul. Di dekat kuburan orang soleh lebih diterima. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Keyakinan itulah yang salah. Yang kedua, berdoa dengan perantaraan si mayit. Ya Allah, dengan melalui orang soleh ini. Atau berkata, wahai orang soleh, sampaikanlah kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga lebih parah, yaitu meminta hajat kepada orang mati. Bukan lagi berdoa pada Allah melalui si mayit, tetapi justru berdoanya pada mayit. Ya Syekh Maulana, tolong aku. Meratap beristighatsah padanya. Barakallahu fikum. Berarti intinya tiga. Doa di sisinya dengan merasa itu lebih dikabulkan. Doa dengan perantaraan si mayit dan itu tidak syar'i, bid'ah. Yang ketiga, doa kepadanya lebih parah lagi karena itu adalah kesyirikan. Ada lagi yang keempat? Biasanya yang keempat adalah meminta pembelaan dan syafaat. Datang ke kuburan orang soleh untuk minta pembelaan, minta syafaat. Tolong beri syafaat aku, ila akhirnya. Kenapa saya sebut tiga tidak empat? Karena ini sama saja berdoa dengan berdoa kepada si mayit. Berdoa pada si mayit bisa minta keselamatan, minta jodoh, minta ini, dan juga minta syafaat. Itu juga berdoa pada si mayit. Oleh karena itu ziarahnya ziarah bid'iyah. Ada lagi ziarah bid'iyah selain ini? Hah? Ada. Yaitu sampai mengadakan perjalanan jauh, safar, menghabiskan uang, tenaga dan sebagainya untuk ziarah kubur. Karena Nabi menyatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan khusus untuk sesuatu memuliakannya kecuali ke tiga masjid. Maka kalau perjalanan khusus untuk memuliakan satu tempat ternyata kuburan, maka tidak boleh. Apalagi ketika kita tahu di awal tadi bahwa tujuan ziarah yang syar'i adalah mengingat kematian. mengingat kematian, mendapatkan pelajaran dengan melihat bagaimana orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal dari kita, itu bisa didapat di mana saja. Di kuburan yang terdekat sekalipun, enggak harus mengadakan perjalanan sampai ke ujung dunia hanya untuk ziarah kubur. Sampai melewati dua lautan, sampai melewati dua samudra, sampai melewati dua padang pasir yang sangat luasnya, yang disebut dengan Rub'ul Khali, sampai ke Yaman untuk ziarah kubur Habib Fulan ibn Fulan. Ada barakallahu fikum. Tidak syar'i, dengan kata lain bid'i. Wallahu ta'ala alam bisawab.